Syarat-syarat wajibnya berfatwa. Yang pertama, terjadinya peristiwa yang ditanyakan. Jika masalah yang ditanyakan tidak terjadi, tidak wajib menyampaikan fatwa tentang masalah tersebut, karena tidak ada kebutuhan yang mendesak, kecuali tujuan orang yang bertanya adalah untuk belajar. Jika demikian, maka tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bahkan seseorang harus menjawabnya ketika ia ditanya apapun keadaannya. Yang kedua, tidak mengetahui bahwa orang yang bertanya bertujuan untuk bersikap berlebihan, mencari keringanan, membenturkan pendapat satu ulama dengan ulama yang lain, atau tujuan-tujuan jelek lainnya. Jika ia mengetahui keadaan orang yang bertanya seperti itu, ia tidak wajib menyampaikan fatwa. Ketiga, fatwa tersebut tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Jika penyampaian fatwa tersebut justru mengakibatkan bahaya yang lebih besar, ia wajib tidak berfatwa dalam rangka menolak mafsadah yang lebih besar dengan mafsadah yang lebih kecil.